Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah beriman bahwasanya kitab-kitab ini benar-benar turun dari Allah SWT. Di antara cara beriman dengan kitab-kitab Allah adalah beriman bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari Allah, merupakan kalamullah, dari Allah bermulai, dan bahwasanya Allah telah berbicara secara hakikat dengan huruf dan maknanya, berbicara sesuai dengan yang Dia kehendaki, dengan cara yang Allah kehendaki, yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Allah SWT berfirman, نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Dia telah menurunkan atasmu Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan hak membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan dialah yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Surat Ali Imran, ayat yang ketiga. Dan Allah SWT berfirman, قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan juga Asbab, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Rabb mereka. Surat Ali Imran, ayat yang ke-84. Tidak boleh seseorang mengatakan bahwa Taurat yang asli adalah ucapan Musa, atau Injil yang asli adalah ucapan Isa, atau mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Muhammad. Orang yang mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut adalah ucapan manusia, maka dia telah kufur dengan ayat-ayat Allah. Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzu intiqam. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, mereka akan mendapatkan azab yang pedih, dan Allah adalah zat yang perkasa dan memiliki siksaan. Surat Ali Imran, ayat yang keempat. Allah menceritakan tentang ucapan sebagian orang kafir yang mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia. Al-Muddathir 25. Para Rasul dan Malaikat hanyalah sebagai perantara dalam menyampaikan kalamullah. Allah SWT berfirman, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ. Sesungguhnya, dia, yaitu Al-Quran, diturunkan dari Rabbul Alamin. Turun dengannya Ar-Ruhul Amin, Jibril, atas hatimu, yaitu Nabi Muhammad, supaya engkau menjadi pemberi peringatan. Turun kitab tersebut dengan bahasa Arab yang jelas. Asy-Syu'ara 192 sampai 195. Adapun firman Allah, innahu laqaulu rasulin karim, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Haqqah 40 dan surat At-Takwir 19, yang artinya, sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, adalah ucapan Rasul yang mulia. Maka maksudnya adalah penyandaran ucapan kepada yang menyampaikan. Di dalam Al-Haqqah, yang dimaksud dengan utusan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam surat At-Takwir, yang dimaksud dengan utusan adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan insyaallah kita sambung pada halaqah-halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.